sering tanyakan masalah seperti ini berkaitan dengan kalau pelaku kesalahan itu orang tua kita. Sangat bagus pertanyaannya. Kalau yang jatuh dalam kesalahan itu adalah orang tua kita, maka kita sebagai seorang anak masih tetap berkewajiban untuk birrul walidain. Walaupun dia orang tua yang non-muslim atau orang tua yang fasik atau bagaimanapun keadaannya, kita harus berbakti kepada orang tua, terutama tentang perkara duniawiyah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Cara mengatasinya terkadang enggak bisa langsung. Kita terikat dengan birrul walidain. Cara yang tepat ialah tunjukkan bakti kamu sebagai seorang anak kepada orang tua tadi. Dalam urusan duniawi atau perkara agama yang enggak menyimpang. Ketika orang tua antum sudah merasa nyaman dengan antum, merasa antum anak yang soleh, yang berbakti, membuka ruang, baru pelan-pelan kamu nasihati beliau, arahkan beliau, tunjukkan perkara yang benar, yang salah diperbaiki. Itu perlu proses cukup panjang. Jangan karena dalam rangka memperbaiki kesalahan orang tua, Anda justru jatuh dalam sikap durhaka. Gak boleh. Dapati orang tuanya jatuh dalam sebuah kemungkaran, kamu langsung nesu-nesu ngamuk-ngamuk. Pak E, emangnya Pak E apa ini? Pak E, apa ini? Langsung dinesu-nesu ngamuk-ngamuk, bapaknya diomeng-omeng gitu ya Pak. Kamu durhaka sama orang tua kamu, kamunya berbuat dosa. Dan saya yakin orang tua tidak ada yang mendengarkan ucapan anaknya yang ngomeng-ngomeng kayak gitu. Dia akan lebih marah lagi. Ini anak kurang ajar gitu. Bapaknya dimarah-marahin. Enggak jadi. Dan kamu berdosa dikarenakan kamu durhaka sama orang tua dengan ucapan seperti ini. Perbaiki kesalahan beliau dengan cara syar'i. Barakallahu fiikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana caranya kita menjauhi teman-teman kita yang jelek? Dulu teman kita dia jelek, dia kita nasihati, gak mau, tak tinggalkan sudah. Tapi dia mendekat terus ke kita. Ya kamu tegur. Ah, jangan dekat-dekat sama saya. Kalau dekat sama saya, jadi orang baik dulu. Kalau masih kayak itu, jangan dekat-dekat sama saya. Anda punya hak untuk itu. Barakallahu fiikum. Nah, wallahu a'lam bissawab. Di antara bimbingan Islam, kita menjauh dari orang-orang yang jelek. Baik jelek akhlaknya, apalagi terkait dengan kefasikan dia, apalagi terkait dengan penyimpangan-penyimpangan dia. Kita hanya dekat, sangat dekat dengan orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang lain muamalah umum, ketemu tegur sapa biasa, tidak dekat sekali. Yang perlu dipahami di sini, tidak semua pelaku bid'ah divonis sebagai ahlul bid'ah. Bedakan antara seseorang terjatuh dalam kebid'ahan dengan dia divonis sebagai ahlul bid'ah. Kalau jatuh dalam kebid'ahan, pelaku bid'ah itu banyak, terutama orang-orang yang masih awam, yang masih jahil tentang perkara agamanya. Tapi mereka bukan dikatakan bid'ah tadi. Yang dikatakan sebagai ahlul bid'ah adalah orang yang sudah difonis para ulama sebagai ahlul bid'ah, tokohnya. Jelas penyimpangannya, jelas syubhatnya dan segala macamnya itu. Bedakan. Difaham insyaAllah ya. Maka jangan serampangan dalam menghukumi orang sebagai ahlul bid'ah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana hukum sholat di masjid yang terdapat kuburan di sekitarnya? Dirinci, kalau kuburan itu masuk dalam areal tempat sholat, maka tidak boleh. Itu termasuk ittikhadul kubur masajid. Menjadikan kubur sebagai masjid yang itu merupakan sunnahnya ahli kitab. Rasul dalam sabdanya banyak melaknat orang-orang al-Yahud dan Nasara yang berbuat demikian. Sekarang ini akan di areal dalam ini kuburannya tidak boleh. Tapi di luar masjid dan ada batas antara masjid dan makbarah tadi, entah ada jalan raya atau ada sungai atau ada dibikin tembok khusus untuk makbarah, tidak ada masalah. Boleh salat dalam masjid tersebut, entah makbarahnya di bagian depan atau bagian belakang atau bagian kanan atau bagian kiri, yang penting ada penyekatnya. Barakallahu fikum. Dan diharapkan kepada kaum muslimin atau para penguasa kita yang mendapati di masjid ada areal makbarah, kalau enggak memungkinkan dipindah ke makbarah yang umum, dikasih sekat pembatas jelas, ini areal makbarah pisah dengan masjid, supaya masjidnya bisa dimakmurkan oleh kaum muslimin tidak sia-sia. Allahu tabaraka wa taala a'lam bissawab. Nah, jam 2:04, kok cepat? Bagaimana fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah tentang hukum gambar atau foto? Ini perlu diperjelas. Beliau tidak membolehkan gambar makhluk bernyawa. Jangan salah paham. Fatwa yang dari beliau hanya satu poin permasalahan saja, yaitu beliau membolehkan, anggap ini ya, membolehkan mengambil gambar makhluk bernyawa menggunakan foto digital yang menggunakan tombol klik. Itu beliau mengatakan yang ini boleh. Tapi kalau Anda memahat batu, dipahat jadi sebuah patung, Anda melukis jadi sebuah patung, atau Anda pakai apa gitu kerja gitu bikin sebuah yang bernyawa, tidak boleh. Tapi kalau yang ini ceklik, Anda tidak ngapa-ngapain gitu, tinggal tik saja, yang ini boleh, kata beliau. Tapi beliau sepakat yang namanya gambar makhluk yang bernyawa tidak boleh, dan beliau juga sepakat dan jelas fatwanya tidak boleh Anda kemudian selfie ria begini atau menyimpan foto Anda sebagai kenang-kenangan, itu tidak boleh, kecuali yang untuk dokumentasi penting negara, paspor, buku nikah, pemane, KTP, SIM, apalagi yang ada itunya, sudah paspor, apalagi yang memerlukan semuanya, ini labas kondisi darurat. Difahami tidak? Sehingga jangan salah memahami fatwanya para ulama dan jangan melampaui batas fatwanya mereka. Itu pun pendapat beliau pribadi. Hampir semua ulama, saya katakan hampir, mengatakan sama saja gak boleh, tetap tidak boleh, dikarenakan mafasidnya, mafsadanya justru lebih banyak ketika menggunakan yang digital tadi. Dengan digital dia bisa menyebarkan foto 1 juta bahkan ribuan juta kemana-mana dengan alat satu ini. Sesuatu yang gak mungkin dikerjakan dan sore memahat. Ini memahat ini usur kosong, jadi cuma 1 biji tok. Melukis 1 biji saja, yang ini tes langsung, shoot kemana-mana. Itu yang disebutkan sama Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam kitab beliau Adabuz Zafaf. Beliau tegas mengingkari pendapat yang seperti ini. Kita mengatakan itu pendapatnya Syekh Utsaimin sendiri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kita hormati beliau. Dalam bab ini kita mengatakan beliau 1 pahala. Ulama yang lain dapat 2 pahala. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bissawab. Para ulama sekarang terkait dengan masalah mengambil foto makhluk yang bernyawa juga ada perinciannya. Tergantung kegunaannya tadi itu. Ketika ada sebuah hajah yang sangat mendesak, terutama terkait dengan dokumentasi, labas. Tapi kalau tidak ada apa-apa sekitar untuk gitu aja, enggak diperbolehkan. Di antara yang seingat saya mereka sebutkan dalam fatwa mereka, pihak kepolisian di sini. Mau enggak mau kan harus menyimpan data segala macam, itu kan validnya ada gambar segala macam disimpan sebagai data. Labas. Barakallahu fiik. Nah, itu terkadang kita-kita diminta oleh pihak kepolisian Ustadz oleh Ustadz untuk data kami. Kadang gitu ya. Ya sudah, bilang aja, data lo pak, jangan diupload. Data lo pak, disimpan baik-baik dalam datanya bapak lo ya, jangan secara kemarin. Ya siap. Ya sudah, bismillah, cepet sudah. Pak, data pak ya. Gitu. Nah, ada masalah. Wallahu tabaraka wa ta'ala, alam bisawab. Kita dianjurkan untuk menyembunyikan pelaku dosa yang mengerjakannya dengan sembunyi-sembunyi. Bukan kamu simpan di rumah kamu, enggak. Maksudnya jangan kamu sebarkan kesalahan dia gitu. Bagaimana kalau kita memberitahukan teman kita dalam rangka supaya dia berhati-hati dari orang tersebut? Apakah diperbolehkan? Ngomong tuh. Jangan bilang siapa-siapa. Ada apa? Dan begini. Yang ini sini. Orang lain lagi. Jangan bilang siapa-siapa. Bulan begini. Sudah nyebar. Bukan begitu. Anda diperbolehkan untuk menyampaikan kepada pihak lain dua ketentuan. Yang pertama, Anda tidak punya kemampuan untuk menasihati dia secara ilmu atau yang lainnya, tidak sanggup. Yang kedua, Anda bisa menyampaikan kepada seseorang yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menasihati dia. Itu baru boleh. Untuk izharatul mungkar, untuk menghilangkan sebuah kemungkaran atau menasihati orang yang berbuat kemungkaran, bisa. Datang kepada siapa gitu yang ngerti gitu. Orang yang amanah. Contoh lu, sangat pada seorang dai, seorang ustaz gitu. Satu ustaz. Saya enggak sanggup ustaz. Ada apa? Sudah bertiga gini-gini selesai. Sudah. Tapi kalau kamu ngomong sama itu namanya wadul. Sak Purbalingga dengar. Allah nusa'an. Adalah ya Yesus. Tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Allah ya Rabb. Ustaz, bolehkah kita sebagai warga desa atau perangkat desa memberitahukan kesalahan kepala desa tentang pengelolaan dana desa atau intinya kepala desa tersebut terindikasi korupsi? Masya Allah. Sampaikan kepada pihak yang berwajib. Ini penguasa kamu. Langsung kamu nasihati, kalau gak sanggup sampaikan kepada yang berwajib. Aparat yang bersangkutan, perangkat yang bersangkutan yang di sekitar dia atau yang di atasnya dia. Pak Camat gitu. Tapi kalau Anda wadul ke semua warga, dia tuh gini, dia ini provokator. Lah ya Jus. Ada kode etiknya. Sampaikan kepada pihak-pihak terkait saja yang berwajib. Itu pun setelah Anda harus punya bukti yang valid korupsi. Kalau enggak, Anda tersiduk merusak nama baik Pak kepala desa. Kena undang-undang. Nah, hati-hati. Kurang 5 menit. Insyaallah. Baik, seseorang yang sudah divonis sebagai ahlul bid'ah oleh para ulama kita tidak dimuliakan. Jangan kamu kasih gelar-gelar mentereng untuk dia, jangan. Ya, kan, sebut namanya dia selesai. Tidak perlu kamu kasih nama al-mukarram, al-muhtaram, al-al-al yang lainnya lah ya, Jesus. Karena prinsipnya Islam yang dijelaskan oleh kaum salaf, merendahkan ahlul bid'ah, menjauhi mereka ila akhiri, tidak memuliakan mereka yang sudah difonis oleh para ulama sebagai ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Mau tanya Ustaz, apakah isyq termasuk penyakit? Tahu gak isyq? Isyqul. Isyq itu kena penyakit cinta. Atau cinta ya? Ini cintanya kepada lain jenis bahaya. Obatnya segera menikah. Segera menikah dengan pernikahan yang syar'i, cari wanita yang solehah. Selesai. Jangan macam-macam dengan yang lain. Hati-hati, kalau sudah kena penyakit ini dan Anda biarkan, Anda bisa jadi semi-semi orang gila gara-gara ini. Ya iya loh. Pembahasannya panjang, bukunya tebel ini loh, masalah itu. Segini bukunya. Hati-hati. Segera putus, jangan dijalankan, jangan didekati asbabnya atau komunitasnya atau habitatnya. Wis nang radio nang nikah dengan pernikahan yang syar'i, dengan perempuan yang kamu cintai yang soleha ya, sudah selesai. Allah akan kasih kesembuhan untuk antum dengan cara seperti itu. Satu kurang, loro kurang ya, telu, papat. Islam memberikan kebolehan sampai 4 orang. Sudah, itu aja yang kamu lihat. Terkadang enggak sembuh dikarenakan kamu nikah tapi masih mandang-mandang yang lain. Ya, kumat lagi. Yang lain sudah tinggalkan. Ini saja yang halal dan thayyibah ini aja. Barakallahu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apa ini? Bagaimana hukumnya memelihara burung yang di gadang? Apa itu? Oh, dikandangkan. Oh. Kadang gadang. Iya. Memelihara burung itu diperbolehkan dengan persyaratan. Yang pertama, dikasih makan, dikasih minum. Dan khusus untuk burung-burung yang gak boleh jomblo, kasih pasangan. Ada tipikal beberapa burung atau hewan-hewan ini gak mungkin sendirian, dia harus berpasangan. Maka pelihara dengan sepasang dengan dia. Ya, barakallahu fikum. Itu. Yang kedua, burung yang dibeli harganya jangan yang terlalu mahal banget. Suatu burung kecil harganya sampai satu buah mobil. Itu namanya israf, menyia-nyiakan harta. Sewajarnya sudah. Kamu kasih makan, kamu rawat yang bagus, barakallahu fikum. Kalau dia memang bisa diterbangkan, baik lagi. Kamu terbangkan, baik lagi, wahagat. Dan yang berikutnya jangan sampai menyia-nyiakan atau membuang-buang waktu, lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari zikir kepada Allah gara-gara burung tadi itu. Dan yang berikutnya bukan untuk diperlombakan. Bukan untuk diperlombakan. Hanya untuk kemanfaatan mubah. Antum pandangi dia, antum dengarkan suara indahnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Pas jam 2:30. Saya mohon maaf, pertanyaan cukup banyak yang belum bisa dijawab. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik wal hidayah pada kita semua. Gampang istighfar dan taubat dari semua kesalahan dan bisa menyikapi kesalahan orang lain dengan bijak sesuai dengan bimbingan syariat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.